dibilang yang menolong. Kita lanjutkan pembahasan daripada kitab Taisirul Anlam, Syarah Umdatul Ahkam, masuk dalam bab Salatul Khusuf atau Salatil Khusuf. Kalimat Al-Khusuf dengan Al-Khusuf, dengan Kaf dan dengan Kho, itu merupakan kalimat yang di dalam istilah para ulama, idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Apabila tersebut kedua-duanya, maka masing-masing memiliki arti sendiri-sendiri. Al-Khusuf untuk gerhana matahari dan Al-Khusuf untuk gerhana bulan. Dan apabila tersebut masing-masingnya iftaraqa, terpisah antara satu dengan yang lain, maka dari sisi maknanya itu terkumpul. Istama'a, yakni maknanya, artinya. Khusuf bisa bermakna gerhana bulan, bisa bermakna gerhana matahari. Khusuf juga demikian. Dan hal ini selaras dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkadang tersebut dengan kalimat khusuf, terkadang tersebut dengan kalimat khusuf, padahal hanya terjadi satu gerhana pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatifillah azakumullah, kita lanjutkan kembali penjelasan daripada Asy-Syaikh Al-Basam dalam prakata atau penjelasan kalimat bab salatil khusuf. Masih tersisa sedikit kalimat di situ. Berkata Syekh Saleh, berkata Syekh Abdullah Ali Basam rahimahullah, melanjutkan daripada penukilan beliau terhadap ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi ini masih lanjutan dari penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Hanya saja beliau mengambil secara makna. Ya. Mengambil secara makna. Tidak secara harfiah. Wa kama annal adata allati ajraha Allahu ta'ala annal hilal la yastahil illa lailat salatin aw ihda wa salatin fa kadzalika ajra Allah al adata anna syamsa la taksif illa waqtal isra. Dan sebagaimana bahwasannya kebiasaan yang menjadi sunnatullah yang Allah jalankan di alam semesta ini, bahwasanya hilal tidaklah muncul kecuali pada malam yang ke-30 atau 31. Demikian pula Allah jadikan satu kebiasaan yang merupakan ketetapan Allah, yang Allah perjalankan, yakni Allah tetapkan sebagai sunnahnya di dalam alam semesta, bahwasannya matahari tidaklah mengalami gerhana kecuali pada waktu isror. Wa annal qamar la yaksifu illa waqtal ibdar. Dan bahwasannya bulan tidaklah terjadi padanya gerhana kecuali pada waktu al-ibdar. Dua istilah di dalam ilmu hisab. Waktul israr, yakni istisrar, dan waktul ibdar, yakni malam-malam al-bid, ayamul bid, 13, 14, 15. Waktul israr adalah istilah ya di dalam ilmu hisab. Waktu di mana bulan berada antara di antara matahari dan bumi. Ini gambarannya seperti apa? Waktu Isra ini matahari sinar matahari tertutup oleh bulan. Jadi di sini ada bulan, di sini matahari, di sini bumi. Di saat sinar matahari tertutup oleh bulan, ya, Isra menjadi tidak terlihat ini. Sinarnya tertutup oleh apa? Bulatan bulan. Bulan dengan matahari besaran mana? Besaran matahari. 300 kali lipat. Menurut ilmu ilmu alam ya. Atau berapa kali lipat al-muhim besar matahari sekian ratus lipat. Hanya saja jarak dengan bumi lebih dekat matahari. Lebih dekat bulan. Matahari jauh sekali. Sehingga memungkinkan cahaya apa istilahnya? Memungkinkan kursa apa ini namanya? Bulatan matahari itu tertutup oleh bulan walaupun matahari lebih besar. Seperti jarak seperti ini. Ya. Kepala antum bisa masuk ke dalam lubang tangan anak ini. Ya kan? Padahal ya besaran kepala antum daripada lubang tangan anak. Kenapa? Karena ini lebih dekat dengan pandangan mata anak. Sama seperti itu. Matahari, bulatannya, besar. Akan tetapi cahaya tidak semua mengena kepada bumi. Kenapa? Karena tertutup oleh kursatul komar. Ya, bulatan daripada komar. Itu namanya waktul isra. Dan ada hitungan-hitungannya di situ. Karena mereka ahlul hisab memiliki hitungan seperti apa namanya 380 derajat begitu masing-masingnya. Dalam hitungan mereka peredaran bumi, peredaran matahari dan peredaran bulan itu ada manazilnya dan bisa dihitung sehingga mereka mampu menghitung tahun, bulan, hari berdasarkan hal tersebut. Ita'lamu adadas sinina wal hisab. Untuk kalian bisa menghitung tahun dan apa istilahnya hitungan sinin wal hisab. Taib. Demikian pula anal qamar la yuhsaf illa atau la yahsifu illa waqtal ibdar. Waqtal ibdar. Kecuali pada waqtul ibdar. Kapan itu waqtul ibdar? Waktu ibdar adalah kebalikannya. Yakni bumi yang berada di tengah. Ya, waktu ibdar itu bumi berada di tengah. Berada antara matahari dengan bulan. Sehingga rembulan sinarnya tertutup oleh bulatan bumi. Ya. Bulan sinarnya tertutup oleh bulatan bumi. Di sini ada matahari, di sini bumi, dan bulannya di sini. Maka ini disebut dengan waktul ibdar. Dan kejadiannya adalah di malam-malam ayyamul bid. Tanggal 13, 14, 15. Hitungan Hijriah. Maka mengetahui kapan terjadinya kusuf ataupun khusuf bagi orang yang memang pakar dan ahli dalam hitung-hitungan hisab itu sama seperti kita mengenal akan hitung-hitungan malam, ini tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 daripada malam-malam yang berdasarkan hitungan rembulan. Terlihat di sana, oh itu sudah tanggal 5. Terlihat mata apa istilahnya, bulan berada di sana jam sekian, oh berarti ini tanggal sekian. Hanya tentunya terkait dengan masalah hitung-hitungan usuf dan khusuf lebih jelimet dan lebih rinci lagi. Tidak sebarang orang mampu untuk mengetahuinya. Ada ilmu khusus dalam masalah ini. Karenanya Syekhul Islam menyatakan di sini, lakin al-ilmu bil-adat fil-hilal, ilmun amun yastariku fihi jami'un nas. Hanya saja, ilmu terkait dengan kebiasaan hilal, ya, yakni kebiasaan hilal untuk menentukan tanggal 1 pada setiap bulannya, ilmun amun, itu adalah ilmu yang am, ilmu umum. Yastarik fihi jami'un nas. Setiap orang bisa terlibat padanya. Kalau sudah tanggal sekian, ya, sore harinya kemudian datang tanggal 28 ya. Sore harinya datang ke tempat-tempat matla untuk ru'yatul hilal. Kalau terlihat maka besok sudah tanggal 29 yang melakukannya. Kalau terlihat berarti apa? Besok sudah tanggal 1. Kalau belum terlihat genapkan menjadi 30. Wa amal ilmu bil adah bil kusuf wal kusuf fa innama ya'rifuhu man ya'rifu hisab jiryaniha. Adapun ilmu tentang kebiasaan terjadinya kusuf dan khusuf, maka ini tentunya yang mengetahuinya adalah orang-orang yang mengetahui perhitungan peredarannya, perhitungan peredaran daripada matahari dan bulan. Jadi ada manazilnya di situ. Walaisa khobarul hasib bidzalika min babi ilmil ghaib. Nah ini perlu untuk dipahami bahwa pemberitaan pakar hisab terkait dengan perkara ini bukan termasuk memberitakan tentang perkara yang ghaib. Oh, itu perkara yang istilahnya hissiyah. Ya, teraba dan terindra. Bisa dilihat dan bisa dipahami dan bisa dihitung. Memang betul-betul ada ilmunya. Sehingga ini bukan ramalan. Ini adalah prakiraan, tapi bukan ramalan. Wala min bab ma yukhbar bihi alladhi yakunu kadhibuhu bihi fiha a'dham min sidqih. Tidak pula termasuk dalam bab apa yang diberitakan dengannya, termasuk dari perkara-perkara yang kedustaannya lebih dominan daripada kejujurannya. Fa inna dhalika qaul bila ilmin thabitin. Yang seperti itu adalah berbicara dengan tanpa ilmu yang kokoh. Ala dinuhya an ityanihim wa mas'alatihim. Yang dilarang dari mendatangi mereka dan bertanya kepada mereka. Artinya ini hukumnya tidak seperti hukum para ahli nujum atau para normal atau dukun ya, yang semisal itu. Perkara yang sifatnya bisa untuk dipelajari, betul-betul dipelajari. Jadi ilmu astronomi itu boleh. Ya. Ilmu astronomi boleh. Ilmu perbintangan tidak seluruhnya haram. Ya. Ada dua macam ilmu terkait dengan perbintangan. Ya. Ada yang sifatnya untuk mengetahui kejadian-kejadian seperti ini, hitung-hitungan seperti ini yang bisa secara kasat mata dan bisa dihitung dengan teliti, hitung-hitungan yang teliti. Bisa istilahnya ini masuk dalam keumuman ayat wa bin najmihum yahtadu wa alamat wa bin najmihum yahtadu, dan dengan bintang mereka mendapatkan petunjuk. Ini ta'lamu adada sinina wal hisab, dan ayat-ayat semakna dengan ini. Adapun yang kedua adalah ilmu tentang perbintangan dikaitkan dengan ramalan-ramalan perkara yang ghaib yang akan datang, kejadian-kejadian yang akan datang. Ini terawang dan semisalnya ya, berdasarkan kelahiran kemudian memiliki bintang, rasi bintang ini, bintang itu ya, maka yang seperti ini yang dilarang. Perkara seperti ini masuknya dalam ilmu nujum yang terlarang. Keberadaan bintang di langit sana disebutkan di dalam Al-Quran ada 3 fungsi. Yang pertama adalah lizina wazayyanaha linnadhiri, dan kami hiasi bagi orang-orang yang memandangnya. Yani kan nujum itu wazina. Zina yani perhiasan untuk menghiasi langit. Kemudian yang kedua adalah rujuman disayatin. Untuk melempar setan yang berusaha mencuri dengar di langit. Di dalam surat Al-Jin Allah sebutkan. Wa nakuna naqudu minha maqa'ida lis-sama' faman yastami'il an yajid lahu shihaban rasul. Dahulu mereka para jin suka duduk-duduk di sana. Ada tempat untuk mereka bertengger di langit sana. Nah, tetapi kalau sekarang mau coba-coba, yajidulahu shihaban rasada, maka dia akan mendapati anak panah api yang mengintai. Kemudian yang ketiga adalah wa alamat wa bin najmi hum yahtadun, menjadi tanda yang dengannya manusia akan mendapatkan petunjuk. Wal ilmu bi waqtil kusuf wal khusuf wa in kana mumkinan lakin al mukhbir al muayyan qad yakunu aliman bi hisabi wa qad la yakun. Dan ilmu pengetahuan tentang waktu kusuf, dan ini zahirnya sudah ucapan Syekh Al-Ghazali. Dan ilmu tentang waktu terjadinya gerhana matahari ataupun bulan, meskipun itu mungkin, akan tetapi si pembawa berita, orang-orang tertentu, terkadang dia memang mengetahui secara detail ilmu hisab, perhitungannya itu bisa sangat akurat, waqad la yakun, tetapi juga terkadang meleset, tidak akurat. Faida tawato aku baru ahli hisab ala dalik fala yakaduna yuftiun. Apabila pas hitung-hitungan itu mencocoki, ya, hitung-hitungan tersebut mencocoki berita daripada ahli hisab, ya, atau yakni hitung-hitungan hisabnya itu akurat, maka hampir-hampir tidak pernah salah hitungan tersebut, kata Syekhul Islam atau kata Syekh Al-Ghazali. Fala yakadun yuftiun, hampir-hampir nggak pernah salah dalam hitung-hitungan tersebut. Wa ma'a hadza fala yatarattab 'ala khabarihim 'ilmun syar'iyyun. Nah, ini yang tidak dipahami oleh orang-orang para pemuja hisab. Wa ma'a hadza fala yatarattab 'ala khabarihim 'ilmun syar'iyyun. Ini masuk dalam kalam Syekhul Islam, hanya lafadznya tidak seperti ini. Zahirnya ini beliau memang merangkumnya begitu. Dan bersama dengan itu, tidaklah hitung-hitungan ahlul hisab membawa kepada, ya, dengan khobar mereka itu membawa kepada konsekuensi hukum syar'i. Sama seperti masuknya bulan Ramadan misalnya, atau keluarnya bulan Ramadan masuk kepada Syawal. Mereka menghitung, boleh menghitung, tidak apa-apa menghitung. Bagus, ilmu hisab bagus, baik, ya, untuk membantu, karena dia adalah hitung-hitungan, bukan berdasarkan penglihatan. Sedangkan hukum-hukum syar'i dikait oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan penglihatan. Fa inna salatal kusuf wal khusuf la tusalla illa idza shuhida dzalik. Karena sholat kusuf dan sholat khusuf tidaklah disolati kecuali di saat tersaksikan hal tersebut, terlihat. Sama seperti misalnya alat teropong misalnya. Ini kan alat saja. Ya kan? Di saat dia digunakan kemudian terlihat. Maka kita karena melihat, terjadilah konsekuensi hukum syar'i ru'yah dengan mata kita. Ru'yatul ain. Sehingga masuk padanya konsekuensi hukum. Adapun sekedar hitung-hitungan, ya, sekarang posisi matahari berada di sini. Dalam peredarannya nanti, ya, dia menghitung memang. Dalam apa istilahnya itu, derajat-derajat ilmu hisab begitu. Ya, maka pada tanggal sekian, jam sekian, detik sekian, mungkin sampai sedetail itu, ya, akan terjadi gerhana. Karena posisi matahari di sini dan posisi bulan di sini. Terjadi gerhana. Ya. Dan kemampuan dari masing-masing orang dalam ilmu hisab juga berbeda-beda. Artinya di antara mereka pun bisa terjadi khilaf. Bagaimana kira-kira kalau kemudian dijadikan sebagai ketetapan hukum? Di antara hitungan-hitungan ahli hisab itu sendiri terkadang terjadi selisih. Sedangkan hukum Allah tidak boleh seperti ini. Maka ini merupakan hikmah. Kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan idza ra'ait apa? Memerintahkan faman syahida minkum syahra falyasum. Jika kalian melihat, menyaksikan datangnya bulan itu, yakni dengan ru'yatul hilal, dengan musyahadah ra'iyah, musyahadah basariyah, ya, melihat dengan mata, dengan pandangan mata. Sebagaimana dalam hadis idza ra'aitum, ya, idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Jika kalian melihatnya maka puasa, masuk ke dalam Ramadan, dan jika tidak maka, dan jika kalian melihatnya maka kalian masuk ke dalam bulan Syawal, iftar. Qotibillah azzakumullah. Ini satu poin yang tidak difahami oleh ahlul hisab, yang kemudian mereka hanya, ya, mencukupkan hisab hitung-hitungan untuk kemudian menetapkan sesuatu yang akan datang. Mereka sudah pastikan harus demikian, seolah-olah mereka yang menentukan daripada syariat ini. Qotibillah azzakumullah. Asyik di sini menegaskan bahwasannya apa yang menjadi hitung-hitungan ahlul hisab tidak kemudian berkonsekuensi hukum syar'i. Kenapa? Karena sholat kusuf dan sholat khusuf tidaklah disolati melainkan di saat terlihat. Demikian pula di saat hitungan itu betul memang. Tepat, akurat, sangat akurat. Tetapi ternyata ada mendung. Ya, tidak kelihatan ini apakah ada gerhana ataukah tidak. Memang mendung. Sebelum waktu yang mereka beritakan itu sudah memang gelap. Bukan gelap karena terjadinya gerhana, tetapi karena memang awan yang tebal menutupi langit sana. Apa kemudian disolati hanya karena hitung-hitungan tadi? Jawabannya tidak. Ya. Sama seperti hanya bisa seseorang ru'yatul hilal untuk masuk pada bulan Ramadan juga sama. Fa'in huma alaikum fakduru lahu. Kalau tertutup mendung atas kalian, maka tentukan. Ya, bagaimana menjalankan perintah Rasulullah SAW ini di saat kemudian seseorang pakai hisab. Dan ilmu hisab itu bukan ilmu baru. Ilmu hisab sudah ada di zaman Romawi sebelum adanya Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Itu biasa di, ya, ini menjadi hitung-hitungan orang-orang bangsa Romawi yang dengannya mereka memiliki tanggalan Masehi. Itu dengan hisab itu. Ya, sudah ada ilmu hisab jauh sebelum agama Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini ada. Seandainya kemudian ilmu hisab itu menjadi penentu, tentunya Rasul sallallahu alaihi wasallam akan menyuruh kita untuk mempelajari. Karena di dalam kaidah sesuatu yang ada di masa Rasul kemudian tidak dipakai, ini menunjukkan sesuatu tersebut tidak syar'i untuk kemudian digunakan. Kembali kepada apa yang diucapkan di sini oleh Syekh Al-Basam, wa idza jawwazal insan sitaqal mukhbir bidzalik. Aw ghalaba 'ala dhannihi. Apabila seseorang menentukan benarnya orang yang memberitakan tentang berita tersebut, apalagi sekarang ya. Sekarang ini keadaan yang luar biasa, teknologi yang sangat maju. Hampir-hampir kalau berita bahwasannya besok akan terjadi gerhana. Pada tanggal ini, hari ini, jam sekian. Hampir-hampir tidak pernah keliru itu. Ya. Betul memang, terlihat. Nah ini, faidha jawwazal insanu sitqal mukhbir bidzalik. Apabila seseorang dia yakni membenarkan berita orang yang memberitakan hal tersebut au ghalaba ala dhannihi atau ghalabat dhann, ya, dhann rajih, besar prasangka dia bahwa berita tersebut adalah benar, fanawa an yusalliyal khusuf wal khusuf inda dhani. Kemudian dia meniatkan untuk sholat khusuf dan sholat khusuf inda dhali. Di saat itu. Ini ada berita seperti ini dipersiapkan memang. Nanti malam jam 1 akan ada gerhana matahari. Atau besok malam jam 1 akan ada gerhana apa bulan. Malam ya bisa gerhana matahari, tidak bisa ya. Gerhana bulan. Nah, gerhana bulan jam 1 malam. Bukan memastikan ya, tetapi ini sekedar menjadi alat tadi itu untuk membantu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetap nanti dilihat, malam-malam dilihat ya. Betul apa enggak? Terjadi apa enggak itu? Gerhana. Wasta'adda dzalikal waqt li ru'yati dzalik. Kemudian dia mempersiapkan diri pada waktu yang telah diberitakan tadi untuk melihatnya. Untuk melihatnya karena memang ya, tarattubul hukum ala ru'yah al-basariyah. Hukum itu terkait dengan apa? Ru'yah basariyah. Kana hadza min babil musara'ah ila ta'atillahi ta'ala wa ibadah. Maka yang seperti ini termasuk daripada bersegera kepada ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk dalam bab musara'ah. Ya, karena dia menjadikan hal tersebut wasilah, bukan ghoyah. Nah, kesalahannya adalah di saat seseorang menjadikan itu sebagai goyah. Itu menjadi tujuan dan bukan wasilah, perantara. Kalau itu menjadi perantara, maka itu syar'i. Dan perantara banyak. Memang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berbagai macam kemampuan kepada manusia, terkhusus kemampuan-kemampuan untuk bisa mengetahui hal-hal tersebut. Fa inna sholata 'indal khusuf muttafaq 'alaiha bainal muslimin. Maka sesungguhnya sholat di saat terjadinya gerhana itu disepakati oleh seluruh daripada kaum muslimin. Wa qad tawatarat biha sunan 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan telah mutawatir sunnah-sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan sholat khusuf. Kita masuk kepada hadis yang pertama dalam bab ini. Masih ada sedikit waktu. Qala al-Maqdisi rahimahullah al-hadis ats-tsalits wal arba'un ba'da al-mi'ah. Hadis yang ke-143. An Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna syamsa khasafat ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya matahari terjadi gerhana pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terjadinya adalah di saat meninggalnya putra beliau Ibrahim. Putra beliau dari Maria al-Qibtiyah radhiyallahu anha. Dan terjadi hanya sekali itu dalam sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Faba'atha munadiyan yunadi. Lantas beliau mengutus seseorang untuk berseru. Bukan memandangkan azan tetapi berseru mengucapkan kalimat. As-salata jami'ah. As-salata jami'ah. Mengumandangkan kalimat tersebut. Jadi, untuk sholat khusuf dan khusuf, disyariatkan seruan ini, kalimat ini. Menggantikan daripada tidak adzan, ya, tidak ada adzan. Tidak ada iqamah. Cukup hanya sekedar kalimat as-salata jami'ah. Kalau secara i'rab maka boleh as-salata jami'ah, bisa as-salatu jami'ah, bisa ya, jami'ahnya juga bisa jami'atan, bisa jami'atun. Sholatnya juga bisa jami'ata, bisa jami'atu. Berarti ada berapa i'rabnya? Ada 4 i'rabnya. As-sholata jami'ah. Fajtama'u. Maka mereka pun berkumpul. Wa taqaddam fakabbar. Lantas beliau maju, bertakbir beliau. Wa shalla 4 raka'at fi raka'atain. Lantas beliau sholat 4 raka'at dalam ini 4 raka'at 4 ruku' fi raka'atain dalam 2 raka'at. Raka'at yang pertama adalah ruku', 4 ruku' pada 2 raka'at, wa 4 sajadat dengan 4 sujud. Tata caranya nanti akan ada sendiri pada hadis berikutnya. Nanti ya, hadis Aisyah kalau enggak salah. Tata cara daripada sholat. Sholat apa? Khusuf. Nah ini sendiri sudah bisa dijelaskan sebetulnya tata caranya ya. 4 rakaat. Apa? 4 ruku dalam 2 rakaat dan 4 sujud. 4 ruku. Ini setelah ruku pertama berdiri, baca sholat lagi, kemudian ruku lagi. Kemudian berdiri, kemudian sujud. Sujudnya dalam satu rakaat 2 seperti sujud-sujud pada sholat yang lain. Hanya yang berbeda adalah rukuknya ini 2 kali pada satu rakaat. Qala Sa'lu Basam al-Gharib. Ini gharibul hadis. Lafaz-lafaz yang gharib dalam hadis ini. Khosafat yang pertama. Juwiza fihi fathul kha wasin. Boleh difatahkan kha-nya dan sin-nya. Khosafat. Wa dhumma al-kha wa kusira as-sin atau khusifat. Boleh khosafat, boleh khusifat. Karena artinya juga sama, enggak ada masalah. Khosafat wa khusifat. Di sini terpakai dengan kha, ya kan? Khosafat. Padahal as-syams, matahari. Sehingga lafadz al-khusuf bisa terpakai untuk kedua-duanya. Kemudian al-lafdzu tsani as-shalatu jami'ah atau as-shalata jami'ah jami'atan. Nusiba al-awwalu 'ala al-ighra. Dinasabkan al-awwal, ya ini kalimat as-shalah, as-shalata, alal ighra. Sebagai ighra. Ighra itu maf'ul bih. Ighra. Ya ini hasungan, bentuk hasungan, ighra. As-shalata, ya ini maf'ul bih dari fi'il mahdzuf. Takdirnya adalah uhduru, atau ahdiru. Hadirilah oleh kalian. Sholat. Jami'atan watani ala al-hal sebagai hal. Yani hal kaunikum jami'ah. Yani kondisi kalian berjamaah. Wa fiha ghairu hadzal i'rab. Dan padanya ada i'rab yang lain. Walakin hadza wal aula. Tetapi ini yang paling utama. Pada kalimat as-salatu jami'ah itu ada 4 paling tidak. Ya. 4 i'rab. Yang pertama adalah kedua-duanya dinasobkan seperti yang ada di sini. Ya. As-shalah dinasobkan alal iqra, kemudian ya, jami'ah juga dinasobkan sebagai hal. Kemudian yang kedua, dirofakkan kedua-duanya. As-shalatu jami'atun. Yang pertama mubtada, yang kedua khobar. Selesai. As-shalatu jami'ah. Kemudian yang ketiga, dirofakkan yang pertama sebagai mubtada yang khobarnya mahdzuf, kemudian jami'ahnya dinasobkan sebagai hal. sehingga seolah-olah kalimat as-shalatu jami'ah, ya as-shalatu jami'atan, itu seolah-olah engkau mengucapkan as-shalatu matlubatun jami'atan. Ya, ini kalimat matlubahnya mahdzuf sebagai khobarnya. As-shalatu matlubatun hal kauniha jami'ah. Kemudian keadaan yang keempat dinasobkan yang pertama dan dirofakkan yang kedua. Siapa yang bisa mencoba mengirob? Ini santri-santri Aida Lugowi. Tes. Pelajarannya sudah sampai apa belum? Ini yang keempat apa tadi? Dinasobkan as-solata, tetapi jami'atun. As-solata jami'atun. Kok bisa kok gitu? As-solata jami'atun. Siapa yang bisa mengerob? Mencoba, enggak apa-apa salah. Nanti dibetulkan. Tidak dimarah. Betul. As-solata jami'atun. Gimana? Coba, coba. Gak apa-apa. Keliru gak apa-apa. Atau ditunjuk? Kalau ditunjuk harus menunjukkan nama, itu gak enak. Iya kan? Ya, antum. Indak. Ya, sahib nadhar. Ya, sahib nadharnya banyak. As-salata sebagai apa? Nah, ikhra. Ya kan? Dia ikhra sebagai maful bih. Nah. Ewa. Nah, itu maful bih. Ambilnya mana? Mahdzuf. Nah. Takdirnya? Oh, turu. Nah. Nah, ini yang sulit ini kan. Jami'atun apa i'rabnya? Indak sahib nadhar tsani. Jami'ah. Hah? Al-marfu'at kan cuma berapa? Imam, mubtada, khobar. Isim kana, khobar inna, apalagi? Kan mudah sekali. Nah, fa'il. Marfu'at. Salah satu daripada yang tersebut tadi. Indak. Sebutkan ayo, coba, tidak apa-apa, dilatih. Baik, tidak ada yang bisa ini? Tidak mau nyoba? Khobar asan, nah. Mubtada, mahdzuf. Takdirnya apa? Iya, na'am, iya, betul. Ya, takdirnya iya. Ya. Asan tumbar kalau ini. Ketemu sudah ya kan? As-salata jami'atun. Jami'ah khobar li mubtada mahdzuf takdiruhu iya. Tayyib.